Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan untuk memutuskan kerja dari suatu perusahaan karena dimutasi ke kota lain yang kemungkinan menyebabkan Anda susah untuk beradaptasi, apalagi Anda tidak ingin meninggalkan komunitas yang sudah kondusif seperti yang disebutkan. Semoga itu keputusan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa meninggalkan suatu hal mantar ka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan suatu hal karena Allah Subhanahu wa taala, karena pertimbangan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Namun tentu itu biasanya tidak serta-merta langsung membuahkan hasil yang manis, karena biasanya ada perjuangan, ada pengorbanan, terlebih masa transisi dari budaya sebagai seorang karyawan yang hanya menjalankan suatu rutinitas, job yang jelas, menjadi seorang wirausahawan yang harus berpikir semuanya dari produksi, kemudian marketing, kemudian planning, dan kemudian juga pricing, serta yang lainnya. Tentu ini suatu hal yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keputusan Anda berdua, terlebih bila itu betul-betul karena ingin mempertahankan agama Anda, rutinitas ibadah yang kondusif di kompleks yang selama ini Anda tinggalkan atau Anda huni. Wallahu taala alam.